Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dalam majlis ilmu pembahasan dari permasalahan akidah dari kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan mukaddimah dari kitab Tauhid, yang mana mukaddimah ini menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang sangat penting. Beberapa ayat dan telah berlalu pembahasannya, dan kita pada pertemuan yang lalu membahas ayat yang ketiga dari dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, atau dalil yang keempat ya, dari surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151 hingga 153, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara tauhid dan larangan dari berbuat kesyirikan pada poin yang pertama, yang dikenal ayat ini dengan al-wasaya al-ashar, wasiat yang 10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal wasiatnya, sehingga Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan faidah, beberapa faidah di dalam kitab Al-Mulakhas. Beliau menyatakan ma yustafadu minal ayat, apa saja yang bisa diambil atau dijadikan sebagai faidah dari ayat-ayat ini. Yang pertama, annasyirka a'zamul muharramat, bahwasannya kesyirikan merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Wa anna tauhida aujabul wajibat, dan sebaliknya perkara tauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib yang sangat diutamakan dari perkara-perkara yang wajib yang lainnya. Perkara tauhid adalah poin yang harus dikedepankan, diutamakan, dan sangat dipentingkan dibandingkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka dari itu, seorang yang ingin berdakwah di jalan Allah, seorang yang ingin mengajak kepada umat ini menuju kebaikan, mengajak umat ini agar berpegang teguh terhadap kebenaran, maka hendaknya ia utamakan perkara tauhid, memperbaiki akidah umat ini, membersihkan dari dalam hati-hati mereka kotoran-kotoran kesyirikan, membersihkan dari hati-hati mereka kotoran-kotoran kemaksiatan, dan menanamkan kepada mereka keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, memahamkan kepada mereka siapakah Allah, mengenalkan kepada mereka siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kedudukan Allah Azza wa Jalla, mengenalkan mereka terhadap Allah, mengenalkan mereka terhadap nabinya, mengenalkan mereka terhadap agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang kedua terkait dengan ayat dalam surat Al-An'am adalah aidhamu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Yang mana hak kedua orang tua ini? Di dalam ayat dalam surat Al-An'am tersebut disebutkan setelah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban meninggalkan kesyirikan. Di situ disebutkan kewajiban agar seorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan telah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana bentuk perbuatan baik seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqq, la siyama idza kana al-maqtul min dhawil qurba. Keharaman membunuh jiwa tanpa hak, terlebih apabila yang dibunuh itu adalah termasuk kerabatnya. Ya. Keharaman membunuh jiwa tanpa hak. Tanpa hak yang dimaksud di sini adalah yakni membunuh mereka tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Sehingga ketika seorang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Terlebih lagi yang dibunuh itu adalah orang yang memiliki hubungan kerabat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, berarti di sini ada seorang yang membunuh jiwa dengan hak, dengan alasan yang dibenarkan secara syariat, yaitu apa? Dan telah kita jelaskan pada perjumpaan yang lalu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga keadaan, salah satu dari tiga kasus. Nah, yakni tiga perkara ini menjadikan seorang jiwa boleh untuk ditumpahkan darahnya walaupun dia dalam keadaan muslim, yaitu as-sayyibuz zani, yakni seorang yang telah menikah kemudian dia berzina, dia boleh dibunuh, yakni dieksekusi, eksekusi mati dengan cara dirajam. Yang kedua, qatlun nafsi, an-nafsu bin nafsi, ketika seorang membunuh jiwa maka balasannya adalah qisas, dibunuh juga. Barakallahu fiik. Yang ketiga adalah at-tariku li dinihi, seorang yang murtad dari agama Allah, al-mufariqu lil jama'ati, dan juga seorang yang berpisah dari barisan kaum muslimin, yakni menentang para penguasa muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perkara itu, perkara-perkara yang tadi disebutkan, merupakan kebolehan bagi seorang untuk menumpahkan darah seorang muslim atau manusia. Faedah yang berikutnya, yang keempat, tahrimu akli malil yatim, keharaman untuk memakan harta anak yatim. Ya, haramnya memakan harta dari anak yatim. Seorang yang yatim adalah ketika dia ditinggal oleh kedua orang tuanya, yakni ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan ia masih belum akil balig. Nah, wa masyru'iyatul 'amali 'ala islahihi, dan disyariatkan beramal, berbuat untuk kemaslahatannya. Ya. Barakallahu fikum. Yani ketika mereka ditinggalkan oleh orang tuanya, meninggal, lalu kemudian mereka memiliki harta, misalnya warisan atau yang lainnya, maka haram bagi kita untuk menjadikan harta tersebut sebagai modal bagi kita. Kita makan harta tersebut, kita manfaatkan untuk kepentingan kita harta itu, maka ini tidak dibenarkan. Yang boleh adalah ketika harta itu kita kembangkan untuk kemaslahatan anak tersebut, bukan kemaslahatan kita. Sehingga ketika anak ini sudah beranjak dewasa, hatta yablugha asyuddah, hingga anak ini baligh dan dia memiliki pandangan yang baik, ya, tidak hanya sekedar baligh saja, tapi dia memiliki pandangan yang baik, mampu untuk mengatur harta tersebut, sehingga kita mengarahkan anak ini bagaimana memanfaatkan harta itu. Nah, maka boleh yang demikian. Nah, tetapi hati-hati kita dari perkara ini ketika kita diberikan amanah oleh orang tua sang anak, atau peninggalan harta sang anak, maka kita hendaknya berhati-hati. Jangan sampai kita makan darinya, ya. Yang dibolehkan adalah mengembangkan atau memelihara harta itu untuk kemaslahatan sang anak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika anak ini tidak ada barakallahu fikum kemampuan atau tidak memiliki pandangan, walaupun dia akil balig, maka jangan diberikan harta itu. Misalnya dia usia 17 tahun, dia sudah akil balig 17 tahun. Akan tetapi sang anak ini masih ingin foya-foya, ya. Masih senang untuk main motor, ya. Punya motor, ganti peleknya, peleknya sudah bagus diganti yang ini, knalpotnya sudah bagus ganti lagi knalpot yang ini, dapat 3 hari ganti lagi, ya. Nah, ya, uang 30 juta bisa habis 7 hari. Walaupun dia usia 17 tahun, tapi dia masih belum memiliki pemikiran yang baik, masih belum punya pandangan dan sikap yang bagus, maka kita walinya jangan memberikan harta itu kepadanya. Tunggu saatnya ketika dia memiliki dan sudah dewasa, yang sudah matang dalam bersikap, maka kita berikan harta itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali 'alal qaribi wal ba'id, kewajiban untuk bersikap adil. dalam berucap, dalam perbuatan, baik kepada orang yang dekat dengan kita, karib kerabat kita, ataupun orang yang jauh tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita. Wajib bagi kita untuk bersikap adil. Ketika kita berbicara, ketika kita memutuskan, ketika kita bersikap. Adil dalam artian menyikapi mereka dengan ilmiah. Nah, ketika mereka bersalah, kita katakan bersalah. Ketika mereka benar, kita pun menyatakan diri mereka benar. Tidak kemudian karena dia memiliki kerabat dengan kita, walaupun mereka salah, kita bela. Ya. Tidak dibenarkan demikian. Ketika seorang lain tidak punya hubungan kerabat dengan kita, walaupun sikap mereka benar, kita tetap membencinya, maka ini tidak dibenarkan. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari seorang yang terlalu membenci suatu kaum, itu menjadikan seorang tidak bersikap adil. Maka adillah, karena keadilan itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang berikutnya, wujubul wafa'i bil ahdi, wajiban untuk kita memenuhi janji. Jangan sampai seorang yang berjanji kemudian dia mengingkarinya. Bermudah-mudahan untuk berjanji, akan tetapi dengan janji itu dia mengingkari janjinya. Ini adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketujuh, wujubu ittiba'i dinil Islam wa tarki ma'adahu. Kewajiban untuk mengikuti agama Islam dan meninggalkan sesuatu yang selainnya, yakni selain dinil Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan ini adalah jalanku yang lurus, hendaknya kalian ikuti jalan tersebut. Yakin bahwa apa saja yang disebutkan dalam ayat itu berupa ajaran, perintah-perintah dari Allah dan larangan-larangan yang wajib untuk ditinggalkan, itu merupakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mustaqiman, yang lurus. Wajib bagi kita untuk mengikutinya. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, yang bercabang, yakni perkara-perkara yang bukan bagian dari Islam. Maka ketika seorang berbuat, bersikap, mengambil ajaran, bimbingan yang bukan bagian dari agama Islam, apa yang disebutkan oleh Allah di sini konsekuensinya, fatafarraqa bikum an sabili, maka niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan tersebut. Betapa tidak, ajaran-ajaran yang bukan bagian dari Islam, walaupun dikemas sedemikian rupa, seakan-akan ajaran tersebut, amalan tersebut, ritual tersebut bagian dari Islam, seakan-akan, ternyata Islam berlepas diri darinya, ternyata amalan itu akan membuahkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dari kalangan ahlu sunnah, seorang yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah, menjadikan amalannya, ucapannya senantiasa berlandaskan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, mereka akan menentang ajaran ritual-ritual yang bukan bagian dari Islam. Maka ketika seorang mengambil bimbingan, mengambil ajaran di luar dari bimbingan Islam, yang di sini, yang seperti ini, kondisi ini akan menjadikan umat ini terpecah belah. Nah, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan perkara ini jauh-jauh hari. Ketika seorang berupaya untuk memilih selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, pasti kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Akan melihat perselisihan, perpecahan yang sangat banyak di tengah-tengah umat ini. Nah, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Pegang kuat-kuat, gigitlah dengan geraham kalian. Dan hati-hati, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian, waspada dengan perkara-perkara yang ditambah-tambahkan, perkara-perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan itulah yang disebut dengan kebid'ahan. Maka kebid'ahan inilah sebagai sebab perpecahan di umat ini. Setiap kali ada kebid'ahan, maka disitulah muncul perpecahan. Maka ketika seorang yang berbuat kebid'ahan, yakni senang dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, senang dengan amalan-amalan yang diada-adakan, yang bukan bagian dari Islam, tapi dia menjadikan amalan tersebut bagian dari Islam, ternyata Islam berlepas diri darinya, maka dengan sebab inilah Islam terpecah. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqatan kulluha fin-nar illa wahidah." Dan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa kelompok yang satu itu wahai Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana 'alaihi al-yauma wa ashabi," yaitu siapa saja yang keadaannya, akidahnya, agamanya, amalannya, akhlaknya, muamalahnya seperti aku di hari ini dan para sahabatku. Jadi tolak ukur kebenaran, tolak ukur seorang berada di atas al-haq, ya, adalah seberapa kuat seorang tersebut untuk mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi seorang untuk benar-benar mengoreksi setiap amalannya, ibadahnya. Koreksi apakah memang benar-benar ibadah yang dia lakukan, yang dia perbuat ini benar-benar sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Karena ketika dia tidak beramal dengan amalan yang dicontohkan, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ini akan menjadikan amalan tersebut yang pertama tidak diterima oleh Allah azza wa jalla, yang kedua sebagai sebab perpecahan di tengah-tengah umat ini. Maka dari itu Syekh Shalal Fauzan menyatakan, wujubu ittiba'i dinil Islam wa tarki ma adahu. Wajiban seorang mengikuti agama Islam dan meninggalkan agama yang selainnya, yakni selain Islam. Baik itu berupa bimbingan, ajaran, tinggalkan. Selama itu bukan ajaran Islam, selama itu bukan kebiasaan Islam, tinggalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ke-8 faidah dari ayat dalam surat Al-An'am, anna tahlila wa tahrima haqqun lillah, bahwasannya kehalalan dan keharaman itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat ayat itu, ayat yang kita baca pada perjumpaan yang lalu, disebutkan di situ Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini, Allah memerintahkan ini, Allah melarang ini. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibenarkan ketika apa yang dihalalkan oleh Allah kemudian kita haramkan perkara itu. Atau sebaliknya, perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla sudah jelas dengan nas dalil Al-Quran wa Sunnah, lalu kemudian kita menyatakan itu adalah perbuatan yang halal. Tidak dibenarkan demikian. Nah, sebagaimana kaum Nasara, bagaimana rahib-rahib mereka, bagaimana ulama-ulama mereka yang bermudah-mudahan untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau sebelum kita memasuki dalil yang berikutnya, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ay yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya terdapat cap stempel yang telah disahkan, maka hendaknya ia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Yani tiga ayat yang disebutkan atau yang kita bahas pada perjumpaan yang lalu. Tiga ayat dalam surat Al-An'am, yaitu ayat yang ke-151 hingga 153, disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud merupakan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada pertanyaan, loh, ini kan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dzalikum wasaukum bihi la'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun. Ya. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kenapa disebutkan bahwasanya ini merupakan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saja memberikan wasiat, maka tentunya tidaklah Rasulullah memberikan wasiat kecuali apa yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Nah, fa inna Allah qad wassa bima fi hadhihi al-ayat, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan dengan ayat ini. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup setiap ayat dalam ayat tersebut dengan firmannya, dzalikum wasaqum bihi. yang demikian itulah kami telah mewasiatkan kepada kalian dengannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini seakan-akan seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kecuali dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Sehingga wasiat Allah itu pun juga wasiat Nabi alaihi salatu wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hadis atau asar Abdullah bin Mas'ud ini, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan ahammiyatu hadhihi al-wasaya al-'ashr. Di sini terdapat pentingnya wasiat yang 10 ini, agar seorang benar-benar, seorang hamba benar-benar memperhatikan wasiat ini. Faedah yang berikutnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu wasiyatin lillah fa hiya wasiyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini pun juga merupakan wasiat dari Rasul alaihi salatu wasallam. Maka di dalam asar Abdullah bin Mas'ud ini nampak kecerdasan, kefaqihan, kekokohan ilmu para sahabat. Nah, dan kuatnya pemahaman mereka terhadap kitabullah azza wa jalla. Sehingga kita umat yang datang berikutnya, kita harus merujuk bagaimana para sahabat memahami ayat demi ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Disebabkan karena mereka lah yang paling mengerti bagaimana Al-Quran itu diturunkan, atas dasar apa atau dengan sebab apa Al-Quran itu diturunkan. Nah, dan bagaimana praktek realisasi Al-Quran itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat, mereka mengamalkan dengan kontrol langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tergelincir, salah dalam memahami ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang berikutnya sebagai penjelas ayat yang sebelumnya. Luar biasa. Sehingga para sahabat keluar sebagai generasi terbaik umat ini yang layak untuk dijadikan teladan, contoh yang baik bagi mereka-mereka yang menginginkan agama yang benar. Dijadikan sebagai patokan, tolok ukur sebuah kebenaran ketika mereka menginginkan al-haq dan siratal mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang dilakukan dan dipahami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap agama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengatakan, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dahulu aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Faqala li, lalu Rasulullah berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa pula hak hamba-hambanya atas Allah? Qultu, Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mengazab seseorang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas. Lalu sahabat Mu'adz bin Jabal menyatakan, wahai Rasulullah, apakah boleh aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia, kepada para sahabat yang lainnya, kepada umat ini? Qala, kata Rasulullah, la tubashirhum fayattakilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan kau kabarkan berita ini pada mereka, ya, yang akan nantinya mereka bermudah-mudahan, mereka akan bermalas-malasan dari beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dan juga Muslim rahimahumullahu taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an kewajiban tauhid atas hamba-hambanya dan keutamaan dari tauhid itu sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dengan bentuk pertanyaan. Nah, dengan tujuan agar apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih difahami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan lebih kuat, ya, hafalan Mu'adz bin Jabal dalam memahami perkara itu. Ini keutamaan seorang yang memberikan pelajaran dengan metode tanya jawab. Maka ketika dijelaskan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tentang keutamaan tauhid, maka Mu'adz bin Jabal memohon izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan keutamaan ini kepada para sahabat yang lainnya sebagai bentuk berita gembira. Ya. Apa berita gembiranya? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak menyiksa seorang yang tidak berbuat kesyirikan. Nah, tapi dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena rasa takut agar umatnya ini tidak menyandarkan terhadap perkara itu saja, sehingga mereka menjadikan perkara itu menjadikan mereka semakin bermalas-malasan dan tidak berupaya untuk berlomba-lomba dalam beramal saleh, hanya menggantungkan dengan satu amalan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal itu terjadi pada umatnya, menjadikan keutamaan tauhid ini sebagai sebab dasar mereka untuk tidak beramal saleh dengan amalan-amalan soleh yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang terakhir dalam mukaddimah kitab tauhid ini terdapat beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Semoga apa yang kita jelaskan bisa difahami dengan baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.